Asma binti Kharijah Al-Fazariyah, ketika dia hendak mengantarkan putrinya untuk menemui suaminya pada malam pernikahan, sang ibu mengatakan, "Ya bunayya, wahai putriku, innaki kharajti minal ushi alladhi fihi darajti." Wahai putriku, tak lama lagi kau akan keluar meninggalkan sarangmu. Al-ushi itu seperti burung. Biasanya kita lihat burung itu dari telur, kemudian dia mulai besar, dikasih makan terus. Ketika sudah mulai besar, dia akan belajar terbang. Engkau akan keluar pertama kali nih dari tempat sarang atau dari tempat ayunan yang kau di situ ditimang-timang selama ini. Kemana? Fasirti ila firashin lam ta'rifi. Kau akan menuju, akan berpindah ke atas ranjang yang engkau tidak mengenalnya. Kemudian wa qarinin lam ta'lafi. Kau akan menemui satu pasangan yang kau juga tidak terbiasa dengan dia. Fakuni lahu ardan yakun laki samaan. Jadilah engkau bumi tempat ia berpijak, maka dia akan menjadikan engkau langit yang menaungi dirimu. Wakuni lahu mihadan yakun laki imadan. Jadilah engkau sandaran buat suamimu, maka suamimu akan menjadi tiang yang menyanggah dirimu. Wakuni lahu amatan yakun laki abdan. Jadilah engkau pelayan buat dia, niscaya suamimu akan menjadi budak bagi dirimu. Subhanallah. Ketika istri ini bisa mengambil hati suaminya, jadi budak tuh suaminya. Apa yang diminta oleh istrinya dia akan turuti, karena suaminya telah menjadi pelayan bagi dia. Wala tulhifi bihi fayaqlaki. Jangan suka meminta hal-hal yang memberatkan suami, yang merepotkan suami. Wala tubaidi anhu fayansab. Jangan menjauh dari suami, dia akan melupakan diri. Ada istri-istri yang berusaha jaga jarak dari suaminya, akhirnya dilupakan oleh suaminya. Wala yashubanna minki illa thayyiban. Jangan suamimu mencium dari dirimu kecuali yang enak, yang harum. Ingat nih, ibu-ibu biasanya tuh wangi kalau keluar rumah. Kalau di dalam rumah dia enggak wangi. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat 'ala qaumin liyajidu riha fahiya zaniyah. Perempuan manapun yang keluar dari rumahnya kemudian dia pakai parfum nih, melewatin kaum lelaki sehingga kaum lelaki itu mencium aroma dia, maka perempuan itu pelacur, kata Rasulullah SAW. Maka tolong di rumah lah, kalau ingin wangi-wangian ya pakai wangi-wangian di rumahnya. Kemudian ibu ini mengatakan kepada anaknya, wala yasma illa hasanan. Jangan suamimu mendengar ucapanmu kecuali yang baik. Wala yandur illa jamilan. Jangan melihat dari dirimu kecuali yang indah.